Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidul ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah fi hadhil lailah al-mubarakah, di malam yang diberkahi ini, lailatun min layali Ramadan, salah satu malam Ramadan. Fa narjullah azza wa jalla an yataqabbala a'malana, siyamana, salatana wa siyamana wa dhikrana wa qira'atan kul karim wa amalana as-salihah. Fa hadhihi al-lailah insyaallah sanwasil, kita lanjutkan darsana, pelajaran kita. Wa fi al-asabi al-madiyah, pada minggu yang lalu atau pada pekan-pekan yang lalu, akhrajna ba'd al-qawaid al-mawjuda fi an-nas, kita sudah keluarkan kaidah-kaidah yang yani al-qawaid al-madrusah, kaidah yang sudah kita pelajari, muraja'atan lima sabak, yaitu sebagai muraja'ah pada pelajaran-pelajaran lalu terkait dengan kaidah. Fa insyaallah fi hadzal lailah nadkhul fi tamarin, kita masuk kepada latihan-latihan. Fa at-tamrin awal hadza ma yata'allaq bil mawdu', yaitu latihan pertama terkait dengan mawdu', yakni isti'ab al-mawdu, yaitu penguasaan mawdu. Wa hadhi aslah ini qalilah jidan, ini thalatha arqam faqat, yaitu tiga nomor saja. Dan kami minta kepada antum sekalian untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang termaktub di kitab ini. Taib Fadhul Isahisan. Pemirsa dan pemirsa Raja TV, silakan Anda bisa menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Anda yang baru bergabung bisa membuka di halaman 121, tamrin atau latihan yang pertama terkait dengan pemahaman atau penguasaan terhadap dialog dan hiwar di pelajaran ke-15. Kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di kesempatan malam ini, pembahasan kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga, pelajaran ke-15. Dan kita akan mulai di latihan yang pertama di halaman 121. Kami berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama, silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Baik, silakan. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon ikhwan atau akhwat di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku dan kitab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghadinatika Nabiha, Anda bisa atau kami akan hadirkan di ruang di layar televisi Anda. Silakan di 021-823-6543. Tiga pertanyaan dari pembahasan atau dari pelajaran ke-15 di tamrin yang pertama ini. Kita terima. Halo. Baik, terputus kembali. Silakan di 021-823-6543. Dan sudah kita bahas ya beberapa kaidah-kaidah yang terdapat dalam pembahasan ini. Kita terima. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus kembali di sambungan telepon. Kami berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan dan akhwat dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga, kembali di latihan yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah ya? Ummu Abdullah. Ya, Ummu Abdullah dari Solo. Sebelumnya kami mengucapkan selamat berpuasa Ramadan ya Umar. Barakallahu fik. Baik, silakan. Ayo, tafadhali ya Umar Abdullah. Halo. Halo ya. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam, tafadhali ya Umar Abdullah. Naam. wajib ada ahilatil hati-hati. Nah. Awal ini lagi wota uskua ini. Nah. Baik. Nah, man alladhi ghaba usbu'ain? Siapa yang yang absen 2 pekan? 2 pekan, sahih. Kaifa nujib? Nurid jawaban kamila. Nurid jawaban kamila. Naam, tafadhali. Man alladhi ghaba usbu'ain? Naam. Ya akhirun. Hadha jawab mukhtasar. Ana urid jawab kamil. Jawaban. Hakadha nam. Alladhi ghaba usbu'aini yasirun. Nam sahih. Hakadha jawab al-kamil. Gitulah jawab yang sempurna. Yaitu caranya ada dibuang pertanyaannya. Man alladhi ghaba usbu'ain? Mana pertanyaannya itu man? Lalu alladhi itu isim mausul yaqa fil awal, letak di awal sebagai mubtada. Alladhi ghaba usbu'ain, mana khabarnya? Yasirun, itu bentuk khabarnya. Ahsan. Baik, tawakkal misrain nomor 2. Ismani manilladhi jaa mutaakhiran. Mutaakhiran. Mutaakhiran. Manilladhi jaa mutaakhiran. Madza qala lahu mujarisu? Naam. Alladhi jaa mutaakhiran Nu'manu. Naam sahih. Alladhi jaa mutaakhiran An-Nu'manu. Baik, ma qala, madza qala lahu al-mudarris? Qala mutarisu. Qala lahu al-mudarrisu. Qala lahu al-mudarrisu. Naam. في صفحة الإجابة في صفحة الإجابة كتاري من كاري صاحب الله الله من كاري شو هذا في السطر الأول. السطر الأول الجواب في السطر الأول لباريس برتاما. باريس برتاما. نعم. إن تغيب. هكذا إن تغيب. إن تغيب بعد هذا. تفصل. نعم. إن إن تغيب بعد هذا تفصل. يا. ترش فإن اللائحة. أكملها في أي شهر. لا. Masih ada jawapan yang belum sempurna itu. Masih ada jawapan lagi. Masih ada. Oh iya. فإن اللائحة تنص. فإن اللائحة تنص. تنص على. نعم تنص على أنه من يغيب أكثر من أسبوعين يطوى قيده. Itu sampai di situ. Ya, تنص على أنه من يغيب أكثر من أسبوعين يطوى قيده. Iya. Jadi jika kamu apa terjemahannya, jika kamu absen setelah ini tubsal. Waktu tubsal? Setelah ini. Tubsal. Mana tubsal? Ya, dikeluarkan, Ustaz. Dikeluarkan di DO. Iya. Kenapa fa innal laihata? Karena peraturan, laihah itu peraturan. Nah. Fa innal laihata tanassu, karena peraturan menyebutkan annahu man yaghib aktsara, bahwasanya siapa yang absen lebih dari 2 pekan yutwa qaiduh, di DO, dikeluarkan dari ma'had, dari apa? Dari jami'ah. Yutwa qaidi bermakna yufsal, di DO. Baik. Nah. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Pada Ummu Abdillah di Solo, barakallahu fik. Kemudian kita berikan kesempatan kembali, dua nomor sudah dijawab oleh Ummu Abdillah, nomor 1 dan nomor 2 dari tamrin yang pertama di halaman 121. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain. Silakan di 0218236543. Latihan yang pertama, nomor yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan qadar Allah terputus sambungan teleponnya. Silakan akhi dihubungkan kembali atau ditelepon kembali di nomor yang sama, di 0218236543. Nomor yang ketiga di latihan yang pertama dari pelajaran ke-15. Kita terima kembali via telepon, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, naam, ahlan. Bikum barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali ya Ummu Abdullah. Ummu Fatimah. Ya Ustaz. Oh, Ummu Fatimah. Naam. Afwan. Asalis. Fi ayyi sa'ati ya'til mudarris. Fi ayyi sa'atin bitanwin. Fi ayyi sa'atin ya'til mudarris lid darsil idhafi. Naam. Mal jawab? Ya'til mudarris lid darsil idhafi fi sa'ati rabi'ati. Naam. Fi sa'ati rabi'ati, sahih. Masyaallah. Baik, inilah beberapa mada as'ila murtabita bin nas, terkait dengan nas. Fa naktafi bihadha. Taib, al-an na'ti ila nukta muhimma, wa hiya ma yata'allak bi al-qaidah, yaitu berkaitan dengan kaidah. Ini hadhi kaidah, ini apa, kaidah ini terkait dengan kaidah sebelumnya atau penyempurna kaidah sebelumnya yang ada dalam buku ini, yaitu terkait dengan asyart wal jawab. Baik, asyartiyah. Baik, ikra'i ya Umar. Silakan Umar Fatimah dibaca. Naam. Yakuni syartu wal jawab. Kenapa yakuni? Iltika usakinin ya Ustaz. Kenapa iltika usakinin? Di mana iltika usakinin? Enggak ada. Memang enggak ada jenis. Oh iya, makanya yakunu syartu wal jawab. Naam, yakunu syartu wal jawab. Al-awwal imma mudhari'ain, imma mudhari'aini. Iya. Wa in ta'udu na'ud. Naam, wa in ta'udu na'ud. Baik, soal, kenapa mudhari'aini? Itu majrur, mansub atau marfu? Mansub ya. Mansub, kenapa mansub itu? Sebagai khabar yakun. Naam, sebagai sahih, sebagai khabar yakun. Naam. Imma itu tafsiliyah, sebagai tafsil, merinci. Baik. Yakunu syartu wal jawabu. Naam. Imma mudhari'aini. Naam. Asyartu sebagai isim yakun ya. Naam. Isimnya ada situ asyartu wal jawab. Makanya mudhari'aini itu dalam bentuk musanna. Karena isimnya ada kata syart, ada kata al jawab. Terus asani wa imma mudhi, apa ini? Madhiyaini. Madhiyaini, ma-nya panjang, madhin. Jadi fi'il madhi maksudnya. Wa imma madhiyaini. Asalnya apa? Imma fi'laini mudhari'aini wa imma fi'laini madhiyaini. Itu asalnya ada fi'il dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. mudhari'i maksudnya fi'il mudhari, madhi'ain berarti fi'il madhi. Nah. Bukan arti madhi'ain yang berlalu. Bukan itu maksudnya. Fi'il. Fi'il madhi. Madhi. Ya. Wa in uttum udna. Kuna wa in uttum udna. Baik. Asalis. Asalis. Imma madhiyan fa mudhari'an. Naam. Imma mudhari madhiyan fa mudhari'an. Ya. Nahwu man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfihi. Naam. Rabi'an. Rabi'an wa imma dan ar-rabi'an. Kalau sudah pakai huruf am enggak boleh tan. Rabi'an. Rabi'an. Wa imma mudhari'an fa madhiyan. Fa madhiyan. Naam. Nahwu qawluhu man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Naam. Wa hadha qalil. Qalil. Baik, maksudnya apa ini? Apa maksud yang dibaca tadi ini? Yang menjadi syarat dan jawab ya Ustaz. Nah, jadi syarat dan jawab bentuknya ada kalanya, imma itu ada kalanya fi'il mudhari. Nah. Arti kedua-duanya fi'il mudhari. Nah. Jadi fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawab syarat juga fi'il mudhari. Dia kasih contoh nahwu, contoh. Nah. Wa in ta'udu na'ud. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya ta'udu. Ta'udu. Itu mansub atau majzum? Majzum. Ya, fi'il syarat itu majzum. Majzum. Baik, aina ma adatu syarti? Apa adatu syaratnya? In. Adatu syarti in, iya. Alat untuk syarat itu in. In. Baik, hadza fi'il mudhari majzum. Ma adatu jazmi? Jazmi hadfu hatun. Naam, hadfu. Hadfu har fi. Nah, hadfu nun. Nah. Atau hadfu harf nun. Dibuang huruf nunnya. Nah. Li'annahu min al-af'al khamsah. Baik. Aina jawab syarat? Na'ud. Na'ud. Nah, itu jawab syaratnya juga majzum. Ma alatul jazmi? As-sukun. As-sukun. Ya. Nah, kedua-duanya fi'il? Fi'il mudhari. Terus as-sani, yang kedua? As-sani. Wa imma madhiyaini. Naam. Dalam bentuk fi'il dan ada kalanya, dan ada kalanya kedua-duanya dalam bentuk fi'il. Ya, arti fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syarat juga fi'il madhi. Contoh wa in uttum udna. Wa in uttum udna. Ada syarat. Iya. Fi'il syarat uttum, jawab syarat udna. Iya, kedua-duanya fi'il madhi. Baik, salisan. Salisan wa imma madhiyan fa mudhari'an, dan kadang jawab syaratnya madhi, fi'il syaratnya fi'il madhi dan jawab syaratnya mudhari. Baik, misal. Misal man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsihi. Iya. Nah, ahsan. Nah. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya tadi lu man. Kenapa bingung? Lihat tadi awal wa imma madhiyan fa mudhari'an. Ada kalanya fi syaratnya fi'il madhi. Mana fi'il madhi di situ? Kana. Madhi naqis ya Ustaz. Iya. Man kana. Kana itulah sebagai fi'il syaratnya. Mana jawab syaratnya? Nazid. Nazid fa mudhari'an. Jawab syaratnya fi'il mudhari. Nazid. Zada yazidu nazid. Ya, ya, ya. Baik, rabian. Rabian wa imma, dan terkadang dalam bentuk fi'il apa namanya? Isim syaratnya fi'il mudhari. Mudhari dan jawab syaratnya dalam bentuk fi'il fi'il madhi. Jadi ada kalanya fi'il syaratnya fi'il mudhari dan jawab syaratnya fi'il madhi. Kebalikan daripada nomor 3. Baik, nahwu. Nahwu man yaqum la qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nahwu qawlihi. Nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Iya. Mana fi'il syaratnya? Syaratnya yaqum. Yaqum. Iya. Jawab syaratnya Uh, Ghufira. Ghufira, ya. Itu jawab syarat. Jelaskan jawab syarat. Ghufira fi'il madhi. Ya. Nah ini macam ya Ustaz. Hah? Enggak macam. Ya kan fi'il madhi kan mabni. Mabni. Ah iya iya. Cuma dia menempati tempat jazam. Ya, kalau dia fi'il madhi, maka dia menempati tempat jazam. Apakah fi'il syarat atau jawab syarat? Karena fi'il syarat dan jawab syarat itu hukumnya majzum. Nah. Itu hukum asal. Ustaz? Iya. Iya, menempati tempat jazam. Nah. Itu hukum asalnya majzum. Nah, di sini kan dijelaskan ada kalanya fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syarat juga fi'il madhi. Ada kalanya fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya fi'il mudhari. Ya kalau fi'il mudhari dan majzum. Ada kalanya fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawab syaratnya fi'il madhi. Itu yang keempat tadi. Ya. Yang keempat ini wa hadza qalil, ini hanya sedikit ya digunakan. Tempat yang wajad itu ya Ustaz. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Fatimah. Dan alhamdulillah telah dibaca empat contoh dari jawab syarat dan fi'il syarat. Tayyib, silakan. Mewasil. Wa nanzur ila an-nas ya. Tayyib. Kita lihat ke nas, al-amthilah asy-syartiyah, contoh-contoh syarat ini. Nanti baru kita masuk kepada latihan. Nah, baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Kami terima kembali di belakang Ummu Abdillah dan Ummu Fatimah. Silakan. Halo. Baik, silakan di 0218236543. Anda bisa membaca nas dan menjawab pertanyaan di halaman 121, masih di latihan yang pertama. Dan kemudian ada beberapa contoh dari kalimat-kalimat dalam pembahasan di kaidah di pelajaran ke-15 ini. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Imam. Abu Imam di mana? BSD. BSD, ahlan. Silakan. Naam, ahlan wa sahlan. Halo, mohon maaf Abu Imam, suaranya mungkin lebih diperjelas dan dikecilkan atau dimatikan saja untuk radionya yang atau televisinya, volume suaranya biar lebih jelas suaranya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ya akhil karim. Coba kembali ke nas ya. Nau ila nas. Kita kembali kepada nas. Ad-dars al-khamis asyara, yaitu pelajaran yang ke-14. Ke-15. Afwan, na'am. Kita kembali ke pelajaran, yaitu nas pelajaran ke-15. Coba baca kembali nas ini. Kemudian jika ada syarat itu, sebutkan syarat. Adat syaratnya apa? Kemudian fi'il syaratnya mana? Jawab syaratnya mana? Dari awalnya. Iya, nak, minat awal, dari awal. الدرس الخامس عشر المدرس يا ياسر إنك لبت أسبوعين كاملين كنت لبت بعد هذا تسأل إن فإن اللائحة نص على أنه من يغيب أكثر من أسبوعين bukan أسبوعين أسبوعين itu مثنى daripada أسبوع مثنى أسبوعين أكثر من أسبوعين يتوقيده. طيب mana jumlah syartiyah ini baca tadi ini. Adakah jumlah syartiyah di sini? Innaka. Inna itu syartiyah. Kalau syartiyah itu in, bukan inna. Inna itu litaukid, untuk menegaskan, bukan syarat. In taghib. Mana ada tu syartnya? tabit. Adatu syarat. Adatu syarat itu alat untuk syarat. In itulah adatu syarti. In itu apa? Adatu syarti. Wahia harf, dia sebagai huruf, harfu syart. Mana fi'il syaratnya? Alif. Ta'rib. Itu majzum, tanda jazamnya apa? In. Tanda jazamnya. Dia jazam oleh in syartia. Wa alamatu jazmi, tanda jazamnya apa? In. Bukan, itu bukan tanda jazam. In itu yang menjazamkan. Tanda jazam imma harakat, ada karnya harakat di akhir atau huruf yang dibuang. Sukun di akhir, in taghib. Iya. Halo? Halo? Iya. Jadi tanda jazamnya apa? Sukun. As-sukun. Asalnya apa? Asalnya ghaba yaghibu. Anta taghibu, itu asalnya. Taghibu. Setelah ghain huruf ya, ghaba yaghibu, itu fi'il ajwaf, ada ya. Kemudian masuk in, in ini menjazamkan, sedangkan depannya itu fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Taghibu, maka fi'il mudhari itu majzum, tanda jazamnya apa? Sukun. Nah, ketika fi'il ini dijazamkan, apa yang terjadi? Bertemulah dua sukun. Afan, ada banyak yang saya tulis ya. Ya, kayaknya masih ngambang nih. Sahih. Iya. Asal ghaba ini fi'il madhi. Ghaba yaghi yaghibu. Ghaba. Ghaba yaghibu. Naam. Yaghibu. Nah ini, ghaba yaghibu. Ati ghaba yaghibu absen. Iya. Ya. Tidak hadir, absen. Ya, absen, tidak hadir. Ghaba yaghib. Baik, kemudian anta, kalau anda apa? Taghibu. Pakai ta, itu anda, kamu, taghibu. Nah, sekarang masuk syartia. Jika kamu absen, jika kamu apa? Absen, atau jika kamu tidak hadir. Nah, in ini syartiyah, dia menjazamkan fi'il mudhari. Nah, kemudian fi'il mudhari ghaba yaghibu, anta taghib. Ketika in masuk maka fi'ilnya apa? Majzum. Apa tanda jazamnya? Sukun. Tanda jazamnya apa? Sukun. Nah, ketika disukunkan ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yaltaqi sakinani, bertemu dua sukun, yakni al-ba sakina, thumma al-ya sakina. Ba ini bersukun, ya juga bersukun, ini. Nah, bertemu dua sukun. Nah, ketika bertemu dua sukun, maka salah satu hurufnya harus dibuang. Tentu huruf apa yang dibuang? Huruf ilat dibuang, ya. Ya, dibuang huruf ilatnya. Jadi apa? Jadilah in tabib. Tabib. Ada lagi ianya? Ada lagi ianya? Mafi. Nah, mafi. La tujad sah. Tidak ada ia lagi. Dibuang. Hudifat. Jadi ini hanya fi'il mudhari majzum bi in syartiyah. Dengan in. Wahuwa fi'il syarat. Alat jazmihi as-sukun. Nah, itu harus dipahami baik-baik. Baik. Sama. Selanjutnya dah. Mana jawab syaratnya? Pilih syarat. Jawab syarat. Jadi jawab syarat taghib. Taghib itu syarat, fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Tufsal. Tufsal. Nah, tufsal itu fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Maka itu fi'il jawab syarat juga majzum. Mana tufsal, ya kan? Ya. Nah, itu jawab syaratnya. Jika anda atau jika kamu absen setelah ini, tufsal, kamu dikeluarkan atau kamu di DO. Yeah. Nah, itu majzum. Apa tanda jazamnya? Ya. Yeah. Apa tanda jazamnya? Sukun. Sukun. Di mana sukunnya? Tufsal. Di mana sukunnya. Di sukun ada dua tuh, ada di fa juga sukun, di lam juga sukun. Di lam. Ya di akhir ya, tufsal. Terus ada lagi kafiil syarat atau jumlah syartiyah ya. Apa sih? La tujad. Ya. Adakah lagi jumlah syartiyah setelah itu? Mafi. La tujad. La tujad man. Man. Ikhra. Man yajid aktara min usbu'aini yutwaqaidu. Yutwaqaidu itu arti apa? Yupsal ya. Ya, yutwaqaidu ditutup. Tawa yutwa dilipat ditutup. Ya. Arti maksudnya apa? Yutwaqaidu dikeluarkan. Baik. Nah, mana syartiyahnya? Man. Man ini isim. Ismu syartin. Kalau tadi in, harfu syartin. Ismu syartin. Mana fi'il syaratnya? Yagib. Nah, itu juga majzum. Tanda jazamnya juga sukun. Mana jawab syaratnya? Yutwa. Ya, itu yutwa, itu jawab syarat. Baik, jawab syarat ini majzum atau tidak? Enggak majzum. Majzum. Yakin. Alal yakin. Yakin. Taib. Ma alamatu jazmi. Apa tanda jazamnya? Hazfu akhir. Naam. Hazfu harfil illah. Hazfu harfil illah. Di huruf illatnya. Apa huruf illatnya? Yang dibuang itu? Alif. Naam. Yutwa setelah waw itu ada alif. Ya, alif maksurah. Ada alif maksurah yang dibuang. Yutwa. Ya. Ini fi'il apa ini? Fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Majhul. Qaiduhu jadi apa? Qaidu itu jadi apa? Kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Ya kalau majhul, dia mengandalkan apa? Na'ibul fa'il. Iya. Kalau majhul, dia membutuhkan na'ibul fa'il. Jadi qaidu itu na'ibul fa'il. Fa'ilnya sudah dibuang. Yang ada adalah na'ibul fa'il. Pengganti fa'il. Qaidu. Na'ibul fa'il itu marfu. Sama seperti hukum fa'il juga marfu. Tanda rafanya dhammah. Di dhammahnya di huruf dal. Qaidu. Itu dia tanda rafanya. Kalau hahu itu adalah sebagai mudhaf ilaih. Ahsan barakallahu fik. Syukran. Afwan. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Wa barakallahu fik. Barakallahu fik. Wa jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah dari Abu Imam di BSD telah membaca nas kembali ke awal, ya, nas yang ada di pelajaran ke-15, kemudian dilihat kembali apakah ada fi'il syarat dan jawab syarat. Kita berikan kembali untuk sesi praktek dari kaidah, ya, fi'il syarat dan jawab syarat yang dijelaskan di bagian tamrin yang pertama. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa bapak, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma, ahlan. Abu Salma Sambas. Naam, tafadhal ya Abu Salma, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Barakallahu fik. Ramadan mubarak. Ramadan mubarak. Tayyib, tafadhal ya akhi. Dan aghib ya sirun qol. Naam. Lan aghiba ba'da hada insya'Allah. Sahih, na'am. Mustamir. Al-mudarisu marratin quta li hakada. Yasir, ma kuntu aghibu illa bi'udin. Al-mudaris, mahma yakunil udru falan yuqbala ba'da al-ana. Na'am. Yadukhulul mu'amad. Yadkhulul nu'manu. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'zin. Baik, yakfi. Aina jumlah syartiyah fi hadha an-nass? Mawjudah jumlah syartiyah? Ada jumlah syartiyah di sini? Naam, ada. Aina? Mahma yakunil udhru falan yuqbala ba'dal ana. Taib, mana ada tu syartinya? Mahma. Taib, mana fi'il syaratnya? Yakun. Nah, itu fi'il syaratnya yakun, dia majzum ma'alamatu jazmih as-sukun. Kemana wawnya? Asalnya apa asal yakun? Yakunu. Naam, kana yakunu. Nah, pertanyaannya kemana wawnya? Hafun. Hudifat. Dibuang ya. Hafunun. Naam. Hah? Apa? Hafunun. Hafun waw. Naam, hudifatil waw. Dibuang wawnya. Limadha hudifatil waw? Bertemu dua sukun. Liltiqa'us sakinin. Nah, liltiqa'is sakin bertemu dua sukun. Ya, sahih. Naam. Taib, mana jawab syaratnya? Falan yuqbala. Jawab syaratnya lan yuqbala. Nah, di sini fiil syaratnya dimasuki oleh lan ya, oleh lan, maka fiilnya mansub bukan majzum. Nah, bukan majzum tapi dia mansub oleh lan. Nah, akan tapi dia tetap menempati tempat jazam sebagai jawab syaratnya. Iya. Kenapa? Fi mahalli. Naam. Nah, jawab syarat fi mahal jazam. Baik, kemudian ada lagi? Nah, mana akhiran? Nah, man itu syartia ya, sebagai syartia. Man itu syartia isim syarat, dia fi mahalli rafa sebagai mubtada. Mana fiil syaratnya? Jaa dalam bentuk fiil madhi. Ya, itu fiil syarat. Wa huwa fiil madhi mabni al-fath fi mahalli jazm. Kemudian mana jawab syaratnya? La yadkhul. Iya. Nah, di sini fi'il syaratnya apa? Majzum ini. Majzum kenapa dia? Ada la an-nahya. Baik, idzan jadi fi'il mudhari' majzum bukan kerana jawab syarat tapi kerana la an-nahya. La an-nahya. Nah, maka itu dia tetap juga fi mahalil jazam. Juga di tempat ni tempat apa? Fi mahalil jazam fi'il syarat. Ya, kerana majzum itu bukan kerana syarat tapi kerana la an-nahya. Baik. Iqra. واصل الفكرة. النؤمان. نعم. أنا آسف. رأيتك مشغولا. فدخلت حتى لا أشغلك. نعم. يدخل المراقب ويسلم. طيب يكفي. هل توجد جملة شرطية؟ لا توجد. نعم صحيح صحيح. أحسن. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد ممتاز. نعم جزاك الله خير سلمان. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Di belakang Abu Salma masih di latihan pembahasan praktek dari kaidah jawab fil syarat dan jawab syarat dari nas yang terdapat di pelajaran ke-15. Silakan Anda bisa membaca ulang kembali nas yang terdapat di pelajaran ke-15. Kemudian silakan ditentukan ada tu syarat, kemudian fil syarat dan jawab syarat. Taib, halo. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, sebelumnya dikecilkan dulu suara monitor televisi atau radionya supaya tidak ada feedback dan lebih jelas suaranya. Baik, jazakallah khair. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Herman Cikarang. Bapak nah. Herman, baik, masya Allah. Silakan. Naam, tafadhal ya. Naam, tafadhal ya akhul karim. Naam, ma'akal kitab. Ada kitabnya? Baik, mohon maaf Bapak, mungkin di masih terdengar suaranya, dikecilkan lagi atau mungkin dimatikan saja supaya tidak mengganggu. Taib. Iya. Iya, dengan siapa? Di Pak Herman, silakan, Pak. Ayo, ayo. Mohon maaf, Pak. Sekali lagi mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radio atau dimatikan saja, Pak. Oh, iya. Cukup monitor via telepon, Bapak, suaranya bisa terdengar jelas insyaallah. Baik. Baik, Pak, ya. Iya, silakan. Naam, tafadhal ya. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? La amsikul kitab. Baik. Wa tushahid tilfaz? تشاهد التلفاز؟ أنا أقرأ في تلفزيون. طيب اقرأ. إيه. اقرأ بارك الله فيك. من جاء متأخرا فلا متأخرا يا متأخر ليس متأخرا متأخرا. متأخرا. نعم. من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذن. نعم. إتو حركة أفن لحظة قليلا حركة تحت الشدة إتو كسرة يا. Harakat tahta syidda kasrah. Jadi bukan dia fathah walaupun di atas huruf harakatnya, tapi kena harakatnya di bawah tasydid, nah itu al kasrah. Ya. Mutaakhiran. Nah, mutaakhiran. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dhina. Naam. An-Nu'man. An-Nu'man ana asifun ra'aytuka mashghulan fadkhaltu hatta la ashghalak. Ahsan. Istamir. Yadkhul al-muraqib wa yusallim. Lam ara fi televizyon ya akhi. Baik, na'am. Lahza. Luqman. Di atas kan akhi. Na'am. Ma ra'aytu. Ay, baik, ha. Al-muraqib. Ha'um i'lanan muhimman. هذه خمسة كتيات مفيدة كتيبات كتيبات هذه خمسة كتيبات مفيدة تحوي قصصا إسلامية فمن يقرأها فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة. نعم. فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليسجل اسمه. عندي نعم فليسجل اسمه عندي. طيب يكفي هذا. أين الجملة الشرطية؟ هذا في من جاء متأخرا هذا شرطية. نعم. طيب. لا يدخل الجواب الشرطية. نعم صحيح. وهو فعل الماضي حتى يستعذن. أين فعل الماضي؟ من فعل الماضي دليل؟ جاء فعل الماضي. نعم فعل شرط فعل الماضي صحيح. نعم. كمودين جاب شرط ماذا؟ لا يدخل. شرط فلا يدخل. نعم طيب. توجد جملة أخرى؟ مش هذا الجملة لأين؟ موجود. طيب أين؟ أنا أسيب مشغولا فدخلت حتى لا أشغل هذا. هذه خمسة تحوي فمن يقرأها؟ نعم فمن يقرأها؟ هذا يقرأ هذا من اسم شرط. نعم. طيب من في إشارتنا؟ يقرأ. طيب ما علمت جزمه؟ يقرأ. Hamzah bukan tanda jazam. Alif Hamzah. Alif juga bukan tanda jazam. Lama ia qra wa yudi. Enggak, tanda jazamnya apa? Pertanyaan itu ma alamatu jazm? Sukun. Hakadha as-sukun ya. As-sukun ala al-hamzah, sukun ala al-hamzah. Al-hamzah. Iya. As-sukun. Baik, wa aina jab syarat? ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة. أين جب شرط؟ فله. falahu jaiza. Falahu jaiza. Nah, jawab syaratnya bentuk apa itu? Dan bentuk huruf. Itu bentuk jumlah. Oh, jumlah. Jumlah, jumlah apa? Jumlah al-ismiyah. Makanya jawab syaratnya pakai fa. Nanti akan dijelaskan di kaidah selanjutnya. Nah, itu pakai fa. Kenapa pakai fa? Karena jawab syaratnya dalam bentuk jumlah. Ai jumlah, jumlah al-ismiyah. Mana mubtada'nya? Jaizatun hadza mubtada' muakhar. Aina khabar lahu? Syubuh jumlah jar majrur. Lahu khabar. Iya, lahu. Lahu apa? Khabar mubtada', jaizah mubtada' muakhar. Nah, jumlah, jumlah mubtada' wa khabari, wa huwa jawab syarat. Muqaddam wa mubtada' muakhar. Iya, sahih, sahih. Nah, jumlahnya apa? Jumlah khabar dan mubtada' muakhannya sebagai jawab syarat fi mahalil jazm. Baik, tujuh jumlah ukhra asyartiyah. Tujuh taman arada ay yashtarika fi musabaqati fal yusajjal isma. Fal yusajjal. Fal yusajjal. Jim itu kasrah. Iya. Sajjala yusajjil. Naam yusajjil, fal yusajjil. Fal yusajjil. Nah, ana qultu laka madha al harakat tahta shidda kasrah. Al harakat tahta shidda kasrah. Harakat di batas itu kasrah. Walaupun dia ada asuruf. Baik, aina fi'il syarat? Fi'il syarat arada. Arada say. Wa ma ma nau'u hadha fi'il? Naam. Ma nau'u hadha al-fi'il? Fi'il madhi. Ahsan, fi'il madhi. Sahih. Wa aina jawabuh? Falyusajjil. Falyusajjil. Tay hadha fi'il majzum am la? Falyusajjil. Naam. فليسجل هذا في المضارع مجزوم او لا في المضارع طيب مجزوم او لا مجزوم طيب لم جهد لم جهد ليس لم جهد هذا لام الامر او لام الامر نعم طيب نسيت يا طيب لا بس لا بس ما شاء الله يعني احسن احسن يعني كلامك جيد يعني طيب هذا لام تسمى لام الامر مجزوم بلام الامر طيب طيب نعم طيب احسن بارك الله فيك ما شاء الله الله يخليك ما شاء الله هذا جاي تتكلم عربية كثيرا ها ان شاء الله طيب. انا في الحرم لكن نسيته ما شاء الله في الحرم ها كم سنه في الحرم في الحرم اول سنتين لكن نسيت العربي وغالبا العرب هنا اللغه العربيه ليس عربيه فصيحه العربيه عاميه طيب على كل ما شاء الله جيد إني كلامك جيد إني طيب أحسن بارك الله فيك يا الله يسلمك جزاك الله خيرا بارك الله فيك أمين شكرا عفوا شكرا عفوا جزاك الله خيرا جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أبو هرمان Barakallahu fik dan alhamdulillah telah menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz. Masyaallah lahu athar dia ada pengaruh juga ya. Naam. Tinggal 2 tahun di sana, ya ada bekasnya. Ya, sahih. Bahasa Arabnya masyaallah. Baik, nanti fursah akhiran. Naam. Kita berikan untuk satu kesempatan penelpon terakhir di kesempatan malam ini. Di 0218236543 bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung, silakan kami berikan kesempatan untuk menentukan fi'il syarat dan jawab syarat dari pembahasan di jilid ke-15. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Khalil. Pak Khalil, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Pak Idham Khalid ya. Idham Khalid. Nah. Naam Ustaz. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Ahlan Ustaz. Cuma minta diartikan aja nih ketinggalan. Minta diartikan kita belum diartikan itu. Masyaallah, ketinggalan langsung putus. Baik, terputus Pak Idham Khalid ya. Baik, ada bisa hubungi kembali silakan di 0218236543 dan bagi para pendengar yang lain silakan di belakang Pak Idham Khalid dan Pak Herman di nomor yang sama untuk menentukan fi'il syarat dan jawab syarat dari nas yang terdapat di pelajaran ke-15. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di Pontianak. Dengan siapa? Umu Pontianak. Umu Fahri. Halo, kurang jelas suaranya. Pontianak. Umu Fikri. Umu Fikri. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Tayyib, silakan. Naam, tafadhali ya Umu Fikri. Assalamualaikum. Ala Ibrahim, Ibrahim ya Sheikh. Ibrahim. Naam. Ana anduru Ibrahim ya Sheikhu la najiduka fi maktabika fi kathirin minal ahyan. Naam. Wasili al-muraqib in lam tajiduni fi maktabi fasatajidunani fi maktabil mudir. Ya fadilata syaikh. Ya fadilata syaikh. Inna abdallahi fi maktabi. In a'tadhara ilayka fahal tasmahu lahu bidukhuli. Al-mudarrisu na'am. Baik, yakfi. Aina al-jumlah syarqiyah? In lam tajiduni. Baik, aina syarat huna? Ada tu syarat? Lam atau in? In asal. Naam. In syartiyah. Baik. هذا في المضارع مجزوم باللام أو مجزوم بإن وما علامة جزمه إن dan لام إن dan لام keduanya tidak bisa masih salah yang satu yang dekat tapi karib lam nah al-akrab jadi mazum dengan lam bukan mazum dengan in ya lam ya makanya begini ini dia menempat tempat jazam karena fi mudhari mazum billam itu dia sebagai fi'il syarat menempati tempat jazam. Baik, ma alamatu jazmi? Bihadfi hadfu nun. Nah, alamatu jazmi hadfu nun ya, atau hadfu harf nun, dibuang huruf nunnya. Baik, sahih min al-af'al khamsah. Naam, thumma mal jawab? Fasatajidunani. Naam, fasatajidunani. Baik, hadha fi'il syarat. Ay fi'il hadha? فعل المضارع فعل مضارع nah itu fi'il mudhari ini kenapa tidak majzum nah karena dia dimasuki oleh sin maka harus pakai fa jawabnya pakai fa nanti selanjutnya ada abda keterangannya ya satajiduna ni baik tujad jumlah ukhra. La tujad sahih anzuri jayiran la tujad la tujad ka ini kazara ilayka fa hal tasmahu lahu bidukhul hadhi laysat jumlah syartiyah idha kanat hadhi jumlah laysat syartiyah ayu in fi hadhi jumlah In syartiyah. Naam, in syartiyah. Aina fi'il syarat? I'tadhara. Ma nau hadha fi'il? Hadha fi'il madi. Naam, fi'il madi fi mahal jazam. Ya, betul. Fi'il syarat. Naam, mal jawab syarat? Mana jawab syaratnya? Hal tasmahu lahu bidukhul. Ya, itu jawab syaratnya. Yaitu fi'il mudhari dimasuki oleh hal dalam bentuk pertanyaan ya. Maka jawabnya pakai fa dukhul fa nanti akan masuk pada kaidah nanti dibahas di situ. Baik, sahih. Naam, ahsan, barakallahu fik. Hafiz barakallahu. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fikri di Pontianak, barakallahu fik. Dan ini merupakan telepon kita terakhir di kesempatan malam ini dalam pembahasan jilid ke-15. Silakan Ustaz, sebagai kesimpulan. Taib, jazakumullah khair jaza. Sekalipun pertemuan kita ini cukup singkat ya, karena ini Ramadan, kita tidak bisa melanjutkan. Kalau kita lanjutkan lebih apa, bisa sahur nanti. Taib, insyaallah dengan sedikit ini insyaallah bisa dikuasai. Yang penting adalah penguasaan, penguasaan dengan matang dan sering murajaah, maka insyaallah kaidah yang dipelajari itu akan senantiasa teringat dan lengket insyaallah di pikiran kita. Taib, jazakumullah khair jaza. Kita naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan dengan pelajaran ini. Insyaallah sanwasil fi usbul qadim insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.